شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم كتاب masih di hadis yang keempat dari hadis Abu Dzar pembahasan kita terakhir kita bahas kalimat Allah SWT kalimat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amr bil ma'ruf sadaqah wa nahy anil munkar sadaqah. Rasul alaihi wasallam mengatakan bahwa amal ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari sadaqah. Lalu Syekh menerangkan bahwa seseorang ketika akan beramal ma'ruf nahi munkar, di mana ini termasuk afdal apa as-sadaqah, maka ketika kita akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar harus ada syurut, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama telah kita lewati, yaitu apa? Ayyakuna amirun an-nahi aliman bihukum asy-syara'. Hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu tahu tentang hukum syariat. Tahu tentang apa yang akan disampaikan itu betul-betul masuk dalam syariat apa tidak. Jangan sampai kita menyangka itu bagian dari syariat, ternyata tidak. Waliyadzubillah. Atau kita sangka dalam syariat itu munkar, ternyata tidak. Atau kita sangka itu perbuatan ma'ruf, kita ajak orang pada perbuatan itu, ternyata tidak. Oleh karena itu, seseorang yang akan mengajak kepada yang ma'ruf atau melarang pada yang munkar, harus tahu ilmu syariatnya. Sekarang kita masuk syarat yang kedua dari tiga syarat yang Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahutaala menerangkan. Asy-syarat tsani ayakuna aliman bi anna al-muhatab qad taraka al-ma'mur aw fa'ala al-mahdhur. Syarat yang kedua adalah seseorang yang akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar harus tahu orang yang akan kita nasihati ini betul-betul telah meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Misalkan sholat, kita akan menasihati orang itu apa tentang sholatnya, karena kita menyangka orang itu tidak menjalankan sholat, maka kita harus tahu ini orang betul-betul tidak sholat. Jangan salah. Kita sangka ada orang di pojok sana di pos tidak sholat, terus kita datang kita nasihatin, mas, sholat. Ternyata dia musafir, sudah menjamak sholatnya. Dia sedang menunggu seseorang, nunggu di situ. Makanya kita harus tahu dulu, orang itu sudah betul-betul meninggalkan apa yang diperintahkan, atau terjatuh pada perbuatan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayakun aliman bi anna al-mukhatab qad taraka al-ma'mur aw فعل المحظور. فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس بعلم. Kalau dia enggak tahu, enggak jelas, orang itu betul-betul meninggalkan apa yang diperintahkan Allah apa tidak? Orang-orang itu betul-betul terjatuh pada perbuatan meninggalkan apa? Terjatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah apa tidak? Jangan cuma kira-kira atau prasangka-prasangka. Kalau ini yang dilakukan, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika itu dia telah melakukan satu perbuatan yang dia tidak tahu sesungguhnya. Yang dia tidak punya ilmu. Kalau ini yang dilakukan, dia terkena surat ayat Allah dalam surat Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun fa inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian apa? Berkata atau berbuat ma laysa laka bi'ilm, sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Jangan kamu ikut-ikutan prasangka-prasangka berkata sesuatu atau berbuat sesuatu yang ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini apa? Qul ulaika kana anhu mas'ula, ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma katanya-katanya. Jangan kira-kira. Jangan berbuat amal ma'ruf nahi munkar dasarnya apa? Sepertinya. Pantasnya. Ini enggak boleh, harus yakin. Ba'dun nas alladzi indahum ghirah wa hirs 'alal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar yatasarra' fayunkar min ghair ya'lam al hal allati 'alayha al muhatab. Sebagian orang yang punya ghirah, semangat tinggi untuk beramal ma'ruf nahi munkar, tetapi gegabah dia, maka dia mengingkari tanpa didasari dengan ilmu yang kuat, tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan tentang hal kondisi orang yang akan dia nasihati itu atau terhadap suatu perbuatan yang akan dia ingkari. Masalan yajid insanan ma'ahu imra'atan fi suq fayatakallam fi dhalika ma'ar rajul. Misal di pasar kita melihat seorang laki-laki sama wanita berbicara, lalu ada orang yang punya ghirah, semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, langsung didatangin. Lalu apa? Didatangin dan ditanya, limadza tamshi ma'al mar'ah? Kenapa kamu kok pergi sama perempuan? Wa huwa la yadri anna mahram laha. Dia tidak tahu, ternyata perempuan ini adalah mahramnya. Melihat ada orang laki-laki berjalan sama perempuan, langsung main tembak, datangin, dinasehatin, ittaqillah, haram. Apakah begitu seseorang yang beramal ma'ruf nahi munkar? Tidak boleh. harus kita yakin, harus tahu dulu permasalahannya, harus tahu halnya. Ini laki-laki sama perempuan ini ada hubungan mahram apa tidak? Kata Syekh, hadza khata adzim. Ini kesalahan fatal. Kalau cara amal ma'ruf nahi munkar Anda dengan demikian tanpa didasari oleh ilmu, fatal. Idza kunta fi syak fas'alahu qabla an tatakallam. Kalau kamu ragu, perempuan ini siapa? Ya, kamu harus tanya. Ini kamu sama siapa ini? Jangan-jangan istri baru dia yang kamu gak tahu. Maka harus tanya dulu siapa ini. Atau jangan-jangan keponakan yang ada dari mana, dari Sumatera atau dari Kalimantan. Pas kebetulan datang, enggak pakai cadar, cuma pakai kerudung, bareng sama dia. Boleh enggak dia ke pasar? Boncengan pakai motor? Ponakannya. Jangan terburu-buru. Kalau Anda dalam keadaan syak, tanya, siapa ini? Kamu sama siapa? Ama idza lam yakun hunaka qara'in tujib asyak fi hadar rajul fala tatakallam. Kalau enggak ada korinah, maka kamu harus syak. Artinya apa? Ragu. Jangan teruskan. Jangan kau berbicara kepada orang itu. Ma aktsarunas alladhi yastahabbuna nisa'ahum fil aswaq. Di zaman sekarang ini memang banyak orang pergi ke pasar membawa istrinya, membawa perempuan, saudaranya. Ini yang bicara apa? Syekh. Yang adat di Arab, kalau ke pasar ya laki-laki, yang jualan laki-laki kebanyakan. Perempuan ke pasar aib. Itu tapi zaman dulu. Sekarang sudah kayak orang ajam, perempuan juga ke pasar, walaupun masih jarang, masih sedikit. Kebanyakan di pasar ya laki-laki. Berbeda dengan di kita. Di kita kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuannya, mungkin perempuannya 60%, laki-lakinya 40% di pasar itu. Unzur ila hal Nabi alaihi salatu wasalam kaifa yu'amilu nas fi hadzal mas'alah. Mari kita lihat contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau alaihi salatu wasalam berbuat kepada orang lain ketika dia akan beramal ma'ruf nahi munkar. Dakhala rajul yaumal jum'ah wa nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Ada satu kisah. Ketika Nabi alaihi wasallam sedang di atas mimbar berkhutbah, seseorang masuk. Fajalasa. Orang itu langsung duduk. Padahal apa sunahnya? Ketika seseorang pertama masuk masjid, apa yang harus dilakukan? Hah? Salat tahiyatul masjid. Sunnah mu'akkadah, sebagian ulama bahkan mewajibkan. Orang kalau masuk masjid, pertama harus menjalankan salat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Lah, orang ini ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang langsung duduk. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bertanya, as-salaita, apa kamu sudah duduk, sudah sholat? Tidak langsung semprot, langsung mengatakan sholat dulu. Tetapi Nabi bertanya, as-salaita? Qala la. Orang itu menjawab, belum ya Rasulullah. Qala kum fa shalli rak'ataini wa tajawwas fihima. Ayo bangun. Sholat dulu dua rakaat dengan sholat yang ringan. Artinya cepat-cepat saja, enggak usah lama-lama. Jadi sholat sunnah baik qobliyah ataupun sholat sunnah apa namanya tahiyatul masjid dilakukan dengan cara yang ringan, bukan sholat sunnah tahiyatul masjid itu dilama-lama kan sujudnya dibikin lama. Tidak, yang sunnah justru dipercepat karena Rasul alaihi wasallam mengajarkan kepada kita wa tajawwas fihima, dan sholatnya itu ringan. Hendaknya engkau menjalankannya dengan ringan. Di dalam hadis ini ada pelajaran. Rasul alaihi salatu wassalam tidak langsung menegur, tapi bertanya dulu, as-salaita? Maqala lahu limadha taq'ud? Tidak tanya kenapa kamu duduk. Tetapi yang beliau tanya, as-salaita? Kenapa? Karena masih ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Li'anna al-insan idza dakhala al-masjid yunha ayajlis qabla an yusalli rak'ataini. Saya menerangkan hukum salat dua rakaat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Dilarangnya seseorang duduk sebelum salat dua rakaat. Fa fi ayyi waqtin tadkhul masjid? Fi as-sabah, fil masa, ba'd al-'asr, ba'd al-maghrib, ba'd al-fajr. La tajlis hatta tusalli rak'atain. Kapan pun waktunya, kalau Anda masuk masjid, maka salatlah dua rakaat. Wa hadha rajul jaa wa yajlis. Orang ini datang masuk dan langsung duduk. Walakin hunaka ihtimal an shalla qabla an yajlis. Akan tetapi ada ihtimal orang ini sudah sholat, datang sholat dulu baru dia duduk. Wa Nabi SAW lam yarahu, bisa jadi ketika ketika orang ini sholat Nabi enggak lihat, kan mungkin saja beliau sedang konsentrasi kepada khutbahnya, di sebelah sana ada orang sholat, datang masuk sholat, beliau enggak lihat, mungkin saja ada ihtimal. Maka untuk memperjelas, menegaskan, karena Nabi mungkin enggak lihat masuknya, tapi tiba-tiba ada orang di situ, maka Nabi tanya, as-salaita? Walihaza qala lahu as-salaita? Oleh karena itu Nabi tanya, apa kamu sudah sholat? Kalau tiba-tiba nyemprot, tiba-tiba kok sudah duduk, sholat dulu. Ternyata dia sudah sholat. Apa enggak jatuh martabatnya? Apakah orang itu tidak merasa terpojokkan? Nah, ketika orang itu ngomong la, kum fasholli rak'ataini wa tajawwas fihima. Bangun, sholatlah dua rakaat dengan cara yang singkat. Ya'ni khaffif. Fahuna lam ya'muruhu an yakumu fayusalli hatta sa'alahu. Wahadihi hiya al-hikmah. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan bertanya as-salaita, tidak langsung tegur. Ini adalah cara yang hikmah, yaitu bertanya dulu. bertanya itu untuk meyakinkan apakah orang itu telah melakukan satu tindakan yang di luar diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau menyelisih syariat, atau tidak. Ketika dia tahu, yakin, yang diperoleh dari hasil bertanya, maka baru beliau negakkan apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Qum fasalli. Nah, inilah yang disebut sebagai hikmah. Tadi syarat yang pertama tadi untuk amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama apa? Yang kedua apa sudah? Artinya wajib orang yang akan wajib bagi orang yang akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar harus tahu keadaan orang itu yang akan kita nasihat. Yang pertama siapa? Nah, yang pertama syarat untuk kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, tahu ilmunya, ilmu syariatnya dari apa yang akan kita nasihatkan. Yang kedua yaitu harus tahu keadaan orang yang akan kita nasihati. Yang ketiga sekarang, alla yatarattab 'anil nahyi 'anil munkar ma huwa ankar minhu. Kita harus tahu, harus yakin bahwa apa yang akan kita lakukan ini dari nahi anil munkar ini tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih parah lagi. Tidak berefek dari apa yang kita lakukan itu, yaitu menasihati dia dari kemungkaran, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau lebih dahsyat lagi. Fa'in taraddaba ala zalika ma huwa ankar minhu fa'innahu la yajuz min bab dar'a ala al-mafsidatain bi adnahuma. Kalau ternyata apa yang akan kita lakukan itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka ketika itu kita tidak boleh menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar ini dalam bab dar'u alal mafsadataini bi adnahuma, meninggalkan dalam rangka meninggalkan atas dua mafsadah untuk meninggalkan mafsadah yang lebih besar di antara dua mafsadah, kita ambil yang lebih ringan. Kalau kita biarkan suatu kemungkaran, ya tetap terjadi kemungkaran. Tetapi kalau kita jalankan nahi munkarnya, ternyata kemungkaran itu lebih dahsyat. Lah, kalau ada seperti ini, kita diambil pilihan, kita dihadapkan pada dua pilihan. Ada satu kemungkaran, tetapi kalau kita nasihati, kita bertindak, ternyata kemungkaran itu akan tambah besar, itu harus kita tinggalkan nahi munkar. Fala farada 'ani shakhsan wajadnahu 'ala munkar kay yashrab ad-dukhan mathalan walau nahinahu 'an sharab ad-dukhan dhahaba yashrab al-khamr kalau ada seseorang, dicontohkan oleh Syekh, sedang merokok, terus kita datangi dia, kita nasihati, kita lebih muda, enggak kenal orang itu, tiba-tiba datangi, mas, mbok, jangan ngerokok, ngerokok itu haram tau. Terus apa yang terjadi? Ternyata orang itu bukan terima kasih, tapi apa? Oh, rokok haram. Yang enggak haram ini, khamr diminum. Hoza, apa? Ingin sekalian. Apa hoza? Apa? Tambah ingin ngeledek, ingin bikin jengkel lagi. Ada tipe manusia seperti itu, ngeyel yang luar biasa. Kalau dinasihatin, justru tambah ingin berbuat yang lebih ekstrim daripada yang sebelumnya. Atau keadaan, seringkali, seperti itu, ada tipe manusia seperti itu. Kalau keadaan seperti ini, fa innana lananhahu idza kunna na'lam anna hadzal rajul sayuqaddam ala ma huwa a'zham fa innana la nanhahu an syarab ad-dukhan inda idzin. Kalau keadaan seperti ini, maka kita jangan melarang dia. Terserah aja, biarkan. Jadi intinya kita harus punya perhitungan. Kalau kita akan melakukan tindakan amal ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, itu harus ada perhitungan. Kira-kira kalau saya lakukan ini akan menjadi kebaikan atau sebaliknya jadi keburukan. Harus ada hitungan. Jangan kayak takfiriyin. Takfiriyin kalau melihat kemungkaran tidak ada hitungan. Contoh terjadi ada orang main judi di pasar. Dia enggak kenal, dia enggak tahu. Dia main datang-datang bukan dengan kalimat yang baik, langsung datang ke tengah-tengah itu diinjek-injek, diurak-urak gitu. Sementara kekuatan dia tidak seperti kekuatan mereka. Mereka preman-preman dan juga punya kekuasaan, di backup oleh orang-orang kuat di tempat itu. Bukannya ketika amal ma'ruf nahi munkar ditegakkan jadi hormat, terhormat, justru direndahkan. Dia lemah, tambah dibanting orang itu, tambah dicemooh, tambah mungkin dia jenggotnya diunyek-unyek, dapat ditarik-tarik. Mungkin ketika itu ada orang lain yang tidak tahu menahu, yang pakai jubah, jadi sasaran amukan juga. Ini karena apa? Dia nahi munkar, tapi enggak punya hitungan. Yang seperti ini terlarang. Seperti halnya terjadi ketika ada bom Bali misalkan. Apa yang dilakukan oleh mereka pelaku bom Bali? Alasannya apa? Di Bali, di tempat pantai itu banyak terjadi kemungkaran, fasad. Maka saya lakukan ini dalam rangka apa? Agar pelajaran bagi mereka, dan setelah ini tidak akan ada kemungkaran di tempat itu, harapannya. Hitungan dia, dianggap bahwa ini adalah nahi munkar. Dibom tempat kemaksiatannya. Apakah setelah itu kemaksiatan hilang dari tempat itu? Jawabnya, tambah besar kemaksiatannya. Bahkan yang lebih parah, Kalau dulu orang bermaksiat tidak dijaga polisi, tidak dijaga tentara, setelah kejadian itu orang bermaksiat dijaga. Bayangkan. Orang bermaksiat dijaga pakai senjata-senjata menjaganya. Biar tenang, di backup senjata. Yang kasihan lagi yang menjaga polisinya, tentara itu muslim, terpaksa dia hatinya menangis karena diperintah harus jaga oleh negara. Negara dalam rangka menunjukkan ke dunia luar, kami jaga tamu-tamu. Menjadi kelaziman menurut negara. Akhirnya orang bermaksiat dijaga oleh saudara kita si muslim. Yang melihat seperti itu hatinya nangis. Enggak bisa berbuat apa-apa. Gara-gara siapa ini semua? Gara-gara orang yang jahil melakukan nahi munkar. Tidak punya perhitungan. Oleh karena itu, yang namanya amal ma'ruf, nahi munkar, harus ada perhitungan. Syekh mengatakan apa? Kalau keadaan seperti itu, terlarang dia melakukan amal ma'ruf nahi munkar kalau akibatnya lebih besar. Kenapa? Li'anna syarab ad-dukhan ahwan min syarab al-khamr. Karena seorang merokok itu walaupun kita yakini haram, tapi lebih ringan dibanding minum khamr. Kalau kita tahu tabiatnya orang ini kalau dinasihatin akan tambah ngelunjak, tambah berat, ya jangan. Jangan kamu yang nasihatin. Contoh, seringkali kita ini yang ngaji, itu semangat amar ma'ruf nahi munkarnya kan tinggi. Terutama syabab ini. Masya Allah, jazakumullah khair. Lah, ketika di sini antum belajar tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, misal apa? Haramnya cukur jenggot. Ya, sampai di rumah bapaknya masih cukur jenggot. Pak, bapak tahu enggak, Pak? Yang begini haram. Kalau bapak begini terus, bisa jadi bukan umatnya Nabi Muhammad. Wah, kencang sekali. Apa akibatnya? Tidak simpatik orang tua. Lah kamu siapa? Kamu ini anak kemarin sore. Akhirnya dijawab bukan dengan ilmu lagi, tapi dengan hawa nafsu lagi. Terjadi perbantah-bantahan, akhirnya tambah keluar dari masalah agama. Akhirnya orang tua akan mengingkari syariat wal'iyadu billah. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita melihat ada kemungkaran dari keluarga kita, orang tua atau apa saudara kita, kita nasihati. Kira-kira mau bantah, kita berhenti. Mungkin wibawa saya ada di bawah dia. Cari jalan, jangan ditabrak. Cari teman atau ustadz atau siapalah, ajak dia dialog, ngomong, ustadz tolong ustadz nasihati orang tua saya ustadz. Lah nanti sang ustadz akan bicara. Biasanya kalau ustadznya di situ akan lebih didengar oleh dia. Jangan sampai tabrakan, soal perdebatan dengan saudara kakak, dengan ibu, dengan apa bapak. Ada seorang takfiriin ketika melihat ibunya tidak berkerudung, Ibu, tahu enggak ibu? Yang seperti ini itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak ibu? Wanita yang tidak pakai neraka, yang wanita yang tidak pakai kerudung tempatnya di neraka. Ibu kalau begini terus tempatnya di neraka, wah, dihabisin ibunya. Bahkan kalau ibu begini kafir, keluar dari Islam. Karena apa? Ibu telah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku katanya buat Allah rabbil alamin. Sekarang Allah memerintahkan ibu untuk apa? Pakai kerudung ibu enggak mau. Berarti munafik. Berarti ingkar. Wah, tambah dipanjang-panjangkan wal iyadzu billah. Oleh karena itu ketika kita akan apa? Amal ma'ruf nahi munkar harus hati-hati. Nah. Falhasil anahu labud alla yuaddi al-inkar ila ma huwa ankar minal munkar. Dar'an li'a'la al-mafsadataini bi'adnahuma. Walhasil ketika kita akan menjalankan ingkar mungkar harus ada perhitungan. Jangan sampai ingkar mungkar yang kita lakukan itu menimbulkan mahwa ankar minal munkar, kemungkaran yang lebih besar. Hati-hati. Dalam keadaan seperti ini, dar'an li'a'lal mafsadataini bi'adnahuma, meninggalkan sesuatu yang lebih besar kemungkarannya dari dua mafsadah, kita mengambil yang rendah, yang paling ringannya. Kita mengambil paling ringannya. Kedua-duanya perkara yang haram, perkara yang terlarang, kita mengambil yang paling ringannya sehingga tidak terjatuh pada perbuatan yang lebih besar. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan pelaku ingkar munkar, yajib al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ayyanwiya bihadzal bihadza islah al-khalq. Yang perlu diperhatikan lagi niatannya. Kalau antum mau jalankan ingkar munkar atau al-ma'ruf nahi munkar, harus ingat niatan antum adalah bukan yang penting tersampaikan terkeluarkan, tetapi harus ada niatan islah. Ada niatan memperbaiki kondisi keadaan. Bukan asal, tapi tujuannya, niatannya adalah islah. La al-intisar alaihim li'ana minan nas man ya'muru bil ma'ruf wa yanhi 'anil munkar liyanfad sultatihi wa yansur li nafsihi. Bukan asal keluar, karena sebagian orang tujuannya adalah apa? Untuk kekuasaan menuju kekuasaannya. Untuk agar orang itu ada di bawah kekuasaan kita. Untuk mempertunjukkan, nih saya hebat, saya berkuasa. Saya punya kekuasaan pada Anda. Artinya, untuk pembelaan diri. Pengagungan diri. Ini enggak boleh. Kalau niatannya itu, batal. Tetapi, dalam beramal ma'ruf nahi munkar harus ditekan di atas islah. Oleh karena itu kata Syekh, hendaknya apa? Diperbaiki niatan Anda, annaka turid islahal khalq la'annaka tatasallat 'alaihim wa tansur 'alaihim. Kalau Anda menghendaki untuk mendapatkan pahala, apa? Perbaiki niatannya. Yang ada di dalam kalbu Anda yaitu keinginan adalah islahal khalq, memperbaiki manusia. Tujuannya memperbaiki masyarakat yang ada, dan bukannya tujuan menguasai. Yang berikutnya, wa fi budu ahadikum sadaqah. Di dalam hadis dikatakan bahwa ketika kalian melampiaskan hasrat Anda, maka di sana ada sadaqah. Yani anna ar-rajul idza ata imra'atahu fa inna fi dzalika sadaqah. Ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, maka itu ada sedekah. Qala ya Rasulullah, ata'ati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Sahabat pada keheranan, kok bisa? Apakah kita melampiaskan nafsu kita kepada istri kita? Itu ada sedekah, ada pahala di situ. Fa inna fi hadha sadaqa, qalu ya Rasulullah, nam qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana 'alayhi fiha wazrun. Bagaimana menurut Anda, kalau di antara kita melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, bukankah yang seperti ini juga ada dosa? Yakni naam. Qalu naam. Mereka mengatakan naam. Qala fa kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Demikian pula kalau diletakkan syahwat itu di tempat yang halal, tentu dapat ajar dan pahala. Bukti adilnya Allah. Ketika sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah itu akan mendapatkan dosa ketika kita tinggalkan itu dan kita cari yang halal, maka ketika kita menjalankan yang halal akan mendapatkan pahala. Makna dzalika anna ar-rajul idza istaghna bil halal anil haram kana lahu bi hadza istighna ajr. Kalau seseorang mencukupkan dirinya kepada yang halal, dia tinggalkan yang haram, tidak butuh pada yang haram, maka rasa cukupnya dia dari perbuatan yang haram akan menjadikan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah makanan, kata Syekh, idza akala insan ta'aman, kalau seseorang makan makanan, fa innahu yanal syahwatahu bil akal wa syarab, maka dia sedang menjalani syahwatnya untuk makan dan minum. Ma dzalika likauni yastaghni bihi anil haram fa innahu yuktab lahu bihi ajr. Lah kalau syahwat makannya itu dia jaga, dia tidak mau mengambil yang haram, dia cukupkan dirinya dari yang halal, maka kalau Anda melampiaskan syahwat Anda dalam masalah makanan dalam kondisi koridor yang seperti ini, setiap Anda makan dapat ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Makan dapat pahala, bayangkan adilnya dan murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kita makan, rasa enaknya, kerasa senangnya, dapat pahala dari Allah. Kalau kita mencukupkan diri pada yang halal tidak butuh pada yang haram. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, wa'lam annaka la tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Ketahuilah, tidaklah engkau memberi nafkah, satu nafkah, kecuali dengannya yang Anda keluarkan itu tidaklah kecuali berharap dengan wajah Allah, artinya keridhaan Allah. Kalau Anda lakukan itu, Anda kecuali mendapatkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi fam imra'atik, termasuk ketika kamu memberikan sedekah atau apa? Nafkah kepada keluargamu, ke istri-istrimu. Apa yang dimakan oleh istrimu, apa yang dimakan oleh anak-anakmu, oleh keluargamu, kalau kamu niatkan itu nafkah dalam rangka mencari ridha Allah, maka dapat pahala. Padahal memberi nafkah kepada keluarga kewajiban kita. Kewajiban kita. Tetapi karena ini Anda lakukan dalam rangka mencari itu Allah, maka Anda mendapatkan pahala. Wa fil hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu tanbih ala ma yusammihi al-fuqaha qiyasul aks. Di dalam hadis Abu Dzar ada pelajaran, yaitu apa? Qiyas. Ada pelajaran tentang qiyas yang disebut qiyas al-aks. Qiyas yang diambil dari lawan katanya. Wa isbat an-naqid al-hukum al-asal fi dhiddul asal li mufaraqa al-illah. Yaitu ditetapkannya lawan dari hukum yang asalnya. Li mufaraqah illah. Karena illah yang berbeda. Di dalam hadis apa? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang melampiaskan syahwatnya dengan pahala? Apa yang dikatakan Rasul? Bukankah ketika seseorang melampiaskan hasratnya di tempat yang haram akan mendapatkan dosa, maka demikian pula ketika dia melampiaskan hasratnya di tempat yang halal, dia pun akan mendapatkan pahala. Ini qiyas aks. Ini dimaksud dengan qiyas aks. Fahuna illah fi kaunil insan yu'ajjar idha ata ahlihi. Dalam qiyas ini diterangkan ilahnya adalah ketika manusia akan diberi pahala apa? Ketika melampiaskan kepada keluarganya di tempat yang halal. Wa huwa an wada'a syahwata fil halal. Naqid hadzal illah idza wada'a syahwatahu fil haram. Lawannya adalah ketika seseorang melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram. Fa innahu yu'aqib 'ala dzalik. Kalau ini yang terjadi, maka dia akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa ma yusama 'indal ulama bi qiyas al-aks. Yang demikian di kalangan para ulama disebut qiyas berlawanan qiyas al-aks. Li'an al-qiyas anwa'. Qiyas itu ada macam-macam. Qiyas al-illah, qiyas al-dalalah, qiyas al-shibh, wa qiyas al-aqs. Wallahu a'lam. Ini macam-macam qiyas. Naam. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Inilah macam-macam sedekah yang Rasul alaihi wasallam terangkan kepada kita, yang namanya sedekah tidak cuma dengan harta, akan tetapi sedekah banyak cara orang bersedekah. Setiap amalan kebajikan, maka itulah sedekah. Setiap perbuatan kebaikan, itulah sedekah. Oleh karena itu, tidak ada tidak boleh kita putus asa ketika kita miskin atau sedikit hartanya, terus beranggap kita tidak mampu untuk bersedekah. Karena jalan sedekah sangat banyak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.